engkaulah bagaikan sekuntum bunga yang kutanamkan di dalam hatiku. Kuharapkan selalu bersemi cintaku dan cintamu. Engkaulah yang selalu jadi tumpuan yang kuimpikan setiap malamnya, bergelora di dalam kalbuku. Cintaku dan cintamu. Lihatlah burung-burung menyambut diriku. Lihatlah pohon-pohon tersenyum padaku. Seakan mereka tahu kan diriku yang tak ragu lagi kan cintaku. Janganlah kumbang-kumbang menggoda dirimu. Janganlah kupu-kupu merayu diriku. Engkau satu-satunya pilihanku yang kuharap dalam cita-cita. Setiap malamnya bergelora di dalam kalbuku. Cintaku dan cintamu. Lihatlah burung